sallallahu alaihi wasallam itatur yakurunaro bisitati al umara'u bil juni wal arabu bitasubi wa ahlur saqi bil jahli wa dahkinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'ul bil hasad. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi umati fallahu ajru mi'atin shahidin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Takmir Masjid Muhammadiyah Kabupaten Kota Payakumbu Provinsi Sumatera Barat, para alim, para ulama, Imam Rawatib Masjid Muhammadiyah Kota Payakumbu, dan yang saya cintai, saya banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala limpahan nikmat dan ridha-Nya, sehingga ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya bisa bersua kembali, berjumpa kembali di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Muhammadiyah Kota Payakumbu, dalam rangka menyambung kembali tali ukhuwah Islamiyah untuk saling mengingatkan, menasihati kita. Di samping kita telah beribadah kepada Allah, maka untuk mengimplementasi konteks ibadah yang kita lakukan, tentunya kita diajak untuk menyimak kembali nasihat-nasihat, petunjuk kebenaran Allah yang tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sunnah-sunnahnya. Sedikit banyak kita sudah mendengarkan tadi apa yang menjadi problematika umat saat ini. Tidak jauh dengan problematika umat yang terjadi di zaman para nabi, terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyikapinya cukup sederhana. Suatu ketika Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajukan kepada Nabi Muhammad 3 pertanyaan. Ya Rasulullah, Habibullah, man a'lamu nasi, man a'budu nasi, man afdalu nasi. Siapakah orang yang berilmu, siapakah yang ahli ibadah, dan siapakah orang yang paling utama, pejabat, afdalun nas. 3 pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, dikantar dengan satu jawaban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah al-aqlu, orang yang berakal. Orang berilmu, ada yang tidak berakal. Orang yang beribadah, ada yang tidak berakal. Orang yang pejabat, afdalun nas, ada yang tidak berakal. Saya di kesempatan ini sudah beberapa kali tampil di masjid ini. Sedikit banyaknya orang sudah pada tahu. Di Indonesia, bahkan di dunia sudah tahu. Saya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya orang yang tadinya tidak beriman, kupar, kafir di hadapan Allah, tapi menyadari betul bahwa saya adalah makhluk yang paling mulia, menduduki ranking paling tinggi dari sekian banyak makhluk, bahkan jutaan makhluk ciptaan Allah. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia dari jutaan makhluk yang Allah ciptakan. Manusia menduduki ranking pertama sebagai makhluk yang paling mulia, bahkan kemuliaan manusia melampaui malaikat. Lalu Nabi tambahkan kepada Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah, tidakkah kalian tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa bila manusia kehilangan akal karena keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Sebaliknya, bila akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Betapa mulia sebenarnya manusia ini. Tapi dari zaman para nabi, dari Nabi Adam sampai kepada nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertarungan antara hak dan batil itu selalu terjadi. Orang beriman kepada Allah sudah terjadi, agama tauhid itu sudah ada dari zaman Nabi Adam, orang sudah sujud menyembah kepada Allah. Tapi dari 123.999 nabi gagal. Jumlah nabi itu ada 124.000 dalam Islam, bukan cuma 25. 25 nabi itu adalah Rasulullah. Rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Polisi, tentara belum tentu jenderal, jenderal sudah pasti polisi atau tentara. Begitu. Pegawai belum tentu wali kota, wali kota sudah pasti pegawai. Gubernur belum tentu wali kota, wali kota sudah pasti gubernur. Gubernur sudah pasti pegawai. Gubernur belum tentu pegawai, belum tentu gubernur. Gubernur sudah pasti pegawai. Sistematika dalam konteks ukuran jabatan kewibawaan para nabi. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang menyempurnakan. Makanya Allah katakan, wahai Muhammad, pada hari ini kami sempurnakan Islam menjadi agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tidak ada agama sesuci, tidak ada agama sesempurna, tidak ada agama sebenar, agama Islam. Jangan orang Islam yang bela, orang kafir yang bela. Di mana pernah orang Islam membela Islam? Tidak pernah. Di mana ada orang Islam memurtadkan orang kafir? Tidak pernah. Orang kafir yang datang memeluk Islam. La ikra afitim, kata Allah. Jangan paksa orang beragama Islam. Tapi si kafir yang datang, karena dia tahu Islam ini barang yang mahal. Qul lahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi muridun wallazina hum fi zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Sistematika, kontekstualisasi teologis dan rasional dibangun di atas dasar keislaman. Subhanallah. Makanya Nabi Muhammad dikenal sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ibrahim hanya datang kepada kaumnya, cuma satu kabupaten. Nabi Musa hanya satu kecamatan. Nabi Isa cuma satu desa, cuma satu RT. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil dari ujung ke ujung dunia. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi rasulillah arsalnaka wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Karena kepentingan politik jadi Islam Nusantara. Cebong. Dari kafir aja tahu. Dari kafir tahu. Gunakan kosakata di dalam membangun sebuah kredibilitas yang kuat terhadap akidah Islam. Komparasinya adalah Quran dan hadis. Jangan karena kepentingan politik Islam ente bawa, ente seret. Tahu malu kalau rakyat sudah tidak mau, nggak usah paksa. Betul apa betul? Jadi tegang kita. Apa istilah bahasa Fayekumbu? Ambivalence. Sama-sama muslim ketemu curiga. Ini perbuatan merantardo ankal Yahudu wala nasro atta tetap yang bila tahu. Siapa yang mereka pakai? Orang-orang yang mengaku Islam, munafik. Mengaku agama Islam, mengaku kiai, mengaku ulama, penjilat kotoran kapi. Baca buku, buka buku sejarah, hamparan sejarah, sajadah sejarah, begitu luas. Mencakup pertarungan yang abadi antara batil dan hak. Sudah terjadi, orang kafir tidak pernah senang dengan orang Islam. Saya dulu begitu. Tapi yang aneh kok ente yang beragama Islam, anti terhadap saudara muslim. Itu Ishak Rabi waktu dia mau ditangkap malaikat maut, mau mampus, mau mati. Perdana Menteri X, mantan Perdana Menteri Israel, dia tewas di tangan pengawal pribadinya, Josephus. Detik-detik kematian Ishak Rabi, apa yang dia katakan? Lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan 1 manusia munafik. Itu jawabannya Pak. Siapa Adi? Siapa tadi? Kita jadi sulit begini karena ada peluang, ada yang buka pintu. Ibu di rumah tidak kunci pintu waktu datang tabligh akbar. Kalau ada kehilangan di rumah ibu bapak, siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Kita yang punya rumah karena kita memberi peluang. Ini orang kafir gak bisa dikasih peluang. Kucing waktu kita goreng ikan, bawa meja dia. Begitu orangnya tinggalkan, putus tuh gorengan itu. Ikan ya sambar. Karena ada muslim yang membuka pintu, ada muslim yang berteman, yang bergaul. Padahal sudah dilarang, jangan pernah percaya dengan orang kafir. Tapi antum kan cuma panggil kiai dari Mekah sudah datang sini bicara soal kafir, nggak pernah tahu secara praktikal, secara eksologi, etika, logika, estetika peran kafir dalam menghancurkan Islam. Pasti hanya di atas letter pengakuan teori, tapi saya dari sana lebih ahli. Jadi bapak ibu kalau mau munafik, baru belajar munafik, jangan, saya sudah ahli. Ente baru goyang sedikit, saya sudah tahu munafik ini. Saya pensiun dari sana bagaimana? Lalu kafir berpikir, dia mempunyai konsep, kita dari sejarah tidak pernah menang melawan Islam. Baik dalam pertempuran fisik maupun dalam perdebatan argumen sains. Bagaimana supaya Islam ini hancur? Mari kita pakai orang Islam. Termasuk tadi itu, saya yang menetapkan Islam Nusantara. Dulu ente kiai, dulu Pak Maruf pada waktu masuk kiai. Ini Ustaz apa kampanye? Enggak apa-apa. Memangnya cuma kalian yang boleh. Waktu masih kiai konsisten, betul? GNPF, MUI berusaha keras untuk memenjarakan si kafir. Sekarang si kafir sudah bebas. Sama-sama. Tapi karena kafir melihat ada celah, dia masuk ke dalam. Pak Maruf pindah ke lawan Habib Rizik Syihab, terlempar ke Mekah. Tapi pohon ini sudah tumbuh. istilah saudara saya dari sama-sama dari Manado, Rocky Kerung, monumen akal sehat ini sudah berdiri. Artinya orang sudah pada cinta terhadap Al-Quran. Tahu apa maknanya? Ini adalah siasat kafir dan munafik mengukur, ingin mengukur sejauh mana umat Islam Indonesia mencintai Islam. Ternyata biar tidak ada Habib Rizik, justru bias daripada kejujuran demo 212 berimbas kepada pengakuan tentang ketidakwarasan kita berbangsa. Lalu ulama-ulama yang terlibat, saya tidak mau pakai kata kriminalisasi, dicari kesalahannya sampai ada delik, dikurung di dalam penjara. Apakah umat Islam tetap tunduk daun? Enggak. Islam ini berulang-ulang saya gambarkan, diibaratkan buah yang manis tumbuh di pohon yang baik, di tanah yang subur. Ada yang hanya memakan, memetik, memakan manisnya Islam. Ada yang menanam, merawat, dan menjaga Islam. Siapa yang suka mengambil dan memakan manisnya? Itu yang dispanduk-spanduk sepanjang jalan ini. Ada nggak di sini caleg yang ikut hadir di sini? Sini, bilang namanya siapa? Saya umumkan. Asal hanya 4. PKS, Demokrat, Gerindra, dan Amanat Nasional Pan. Ada partai setan itu, dia tulis Assalamualaikum di spanduk. Setan kok pakai salam? Betul apa betul? Dihambat kita. Saya bilang sama Ustaz Somad, all out. Habis-habisan. Minimal penjara, maksimal mati. Iskariman Aumut syahidan. Allah Akbar. Hidup mulia atau mati sebagai syahid. Perjuangkan agama ini. Berapa lama kita hidup? Perang kafir dan munafik. Nabi saja diperintahkan oleh Allah dalam Quran Surah At-Taubah 73, jelas tuh. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin wa'rus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal masiir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, berperanglah, berjihadlah melawan kufar dan munafik. Kufar adalah kafir, munafik adalah orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi suka menjilat-jilat kotoran. Tapi gak tahu malu ya, saya dari kafir begini setia, subhanallah. Dari tahun 2006 pernah saya ceramah di sini, 2010 begini kerasnya, tidak pernah berubah. Itu namanya ustaz orang. Kau ustaz sorban melintang 20 di kepala. Masuk gereja, selamat Natal. Beliau ini, masya Allah, diselamkan kapi banyak sekali nih. Gimana yang diselamkan? Mentawai. Ini yang dibantu, bukan kesana kemari bawa sarung. Gimana kau? Lebih baik mati berjalan tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kemana-mana busuk kau. Pakai jas kau tapi baunya bangkai, busuk. Kemana-mana Ustaz Jaya di bandara, Ustaz Jaya ya. Iya, kenapa? Sok selfie-selfie lah dulu, alhamdulillah. Selfie di rumah makan, di warung-warung, masuk di toko, Allahu Akbar. Begitu mau bayar, ada yang tahan, malaikat. Jangan stafir saya yang bayar, gratis di mana-mana. Ini bukan ulama, bukan juga Ustaz, hanya kafir yang mendapat hidayah. Apalagi ente ulama, mau cari apa kau? Satu ketika Nabi SAW bersama Jabir bin Abdullah bertamu di rumah Sayyidina Abu Bakar. Di dalam rumah datang laki-laki berjubah putih, rambutnya ikal berderai, gagah orangnya. Ditanya oleh laki-laki itu kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, bagaimana tanggapanmu tentang dunia?" "Dunia," kata Rasulullah SAW, "adalah bagaikan mimpi orang yang tidur." "Bagaimana pendapatmu Muhammad mengenai akhirat?" Nabi SAW, "Akhirat sebagian manusia ke neraka dan sebagian manusia ke surga." "Apa pendapatmu tentang surga wahai Muhammad?" "Surga adalah negeri tempat orang-orang yang meninggalkan dunia. Neraka adalah tempat orang-orang yang mengejar dunia." Pergilah laki-laki. Rasul bertanya kepada Abu Bakar dan kepada Jabir bin Abdullah, "Kalian tahu siapa dia?" "Tidak tahu." "Dialah malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang laki-laki." "Dunia itu cuma kedipan mata sedikit. Banyak kau dipuji, lebih banyak lagi kau dihina karena mengejar dunia. Terjadi enggak?" "Terjadi." "Begitu Pak Ma'ruf Amin terjun jadi cawapres, awas, umat Islam terpecah dua." Betul apa betul? Betul apa betul? Ada yang pro, ada yang kontra. Kita sebagai pendakwa mau menerjunkan dianggap ustaz-ustaz radikal. Coba kalau saya datang di sini bilang, "Ayo kita pilih 01 Jokowi, aman." Nggak radikal itu. Siap ujongos. Aman. Makanya Allah melihat orang-orang kaliber yang membela Allah tidak mau didengar. Diambil satu orang ateis kafir, Rocky Gerung, dipakai lidahnya untuk berbicara di depan publik. Dia melempar kemampuan logika karena dia melihat sudah kehilangan rasionalitas berbangsa. Hukum sudah tidak rasional. Ekonomi, ketimpangan sosial budaya terjadi di mana-mana. Siapa yang menertibkan? Ulama. Ulama sudah nimbrung ke sana. Supaya lebih spesifik lagi, lebih menjawab lagi realitas yang terjadi, saya mau tanya ke ibu-ibu, bo, siapa di antara kalian janda yang setengah masak? Begitu. Janda yang masih muda, janda ditinggalkan bukan karena suaminya mati, tapi suaminya kabur meninggalkan dia. Ada gak di antara kalian? Begitu suaminya pergi kawin lagi, yang terbesit, yang tersimpan di dalam benak, pikiran dan hatinya adalah kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran akan status pendidikan anak-anak, ekonomi keluarga, tanggung jawab kos hidup. Ini yang terjadi di negara kita. Kalau ulama sudah meninggalkan umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qiwamud dunya bi arba'ati asas." Tertibnya dunia bergantung pada empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bisa kuatil amniya, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, ini yang paling bahaya, lebih bahaya dari perang dunia ini, bi da'watil fuqara, doa orang-orang is bi ilmi ulama. Ulama tidak berdakwah tapi kemana-mana elektabilitas, disuruh kemana-mana untuk mencapai surga. Polling-polling survei, ulama disuruh. Apakah Kak Adim kemarin, Adim pakai kata-kata apa? "Jangan disuruh ulama dorong mobil mogok." Ya, kali kalau jadikan olok-olokan ini bagus ya. Wah, memang pas ini Prabowo menang, sudah kita bertempi sorak ini. Amin ya Rabbal Alamin. rahasia. Ulama urus dakwah sama dengan pertandingan. Di mana ada pertandingan ada wasit. Piala dunia kemarin Ronaldo engselnya keluar. Memang keras di pertandingan. Kalau enggak keras, masa main bola seperti Irfan? Aduh, awas. Enggak begitu kalau main bola. Main bola itu keras. Betul apa betul? Piala dunia ada berapa atlet patah kaki? Betul? Setiap piala dunia pasti ada yang patah kaki. Ada yang engselnya lepas. Ronaldo kemarin lepas engselnya. Ketemu saya. Berapa dok? 2 bulan enggak main. Ayatat, ini engsel lepas. Gimana lu gak berobat ya? Udah berobat gua. Tapi masih lepas engselnya, masih sakit. Saya gak tanya sama Morris Steve, wasit dari Spain. Wasit yang badannya kekar, usianya sudah hampir 50-60 tahun, tapi masih bisa spin bolak balik lapangan bola tadi. Karena dia wasit di Adil Umar, pemerintah yang adil, pemerintah, ulama dan Umar mitra seperjalanan mencapai cita-cita bangsa dan agama itu. Tapi kalau dua-duanya sudah jadi pemain, jadi apa kita? Tuh, pemain-pemain itu di spanduk banyak. Tadi saya mau ke sini ada dua di situ, striker. Golkar, Nasdem, apa, Gerindra, PKS, Demokrat, PDI, ya, apa lagi? Partai darurat, ideologi Pancasila, kan begitu. Dukung itu pemain, tapi saya wasit. Gak boleh. Ada istilah black campaign and negative campaign. Negative campaign, yes. Please, you worry. Jangan. Black campaign, no. Tidak boleh kampanye hitam. Kampanye negatif, boleh. Itulah pupuk. Pupuk. Makanya ada petahana, ada opposition. Ada oposisi, ada oposan. Belajar berpolitik jamaah, jangan seperti keledai kita jatuh kepada lubang yang sama. Belajar berpolitik. Abraham Lincoln bilang begini, presiden ke-16 Amerika yang berupaya keras untuk melepaskan isu tentang black man, kulit putih dan kulit hitam. Dia bukan orang kaya. Bapaknya cuma seorang petani miskin. Dia adalah konsultan didak, otodidak. Konsultan hukum, belajar hukum secara otodidak. Dan menjadi presiden Amerika ke-16, Abraham Lincoln. Dia katakan, jika Anda ingin menyentuh, bahkan terjun ke dunia politik, cobalah berjalan di atas pasir, di pinggiran pantai. Lepaskan kerompah kasutmu, langkah tiga langkah ke depan, setelah itu berhenti. Lihatlah di telapak kakimu, hitunglah setiap butiran-butiran pasir yang ada di telapak kakimu. Saking kritisnya maksud Abraham Lincoln terkait isu politik. Dulu kita dengar di Ambon, di Sulawesi, Poso. Sampai ada berita Poso dan Ambon, Maluku terjadi perang agama. Siapa bilang? Saya orang Manado, orang Sulawesi. Di sana bukan perang agama, tapi Kristen dan Islam diadu domba untuk mencapai isu-isu politik. Ini anak baru kemarin keluar dari kampus sudah jadi politikus. Enggak tahu indeks prestasi kumulatif waktu kuliah berapa. Asal sudah tahu bicara dengan buku sepotong yang didapat di Gramedia, dibaca, sudah jadi politikus. Innalillah. Yang dibawa adalah isu Islam. Gabung dengan penista agama, pakai kopiah, yang dibawa adalah isu Islam. Oh, tuh. Tahu dalilnya. Tapi dipakai untuk membela si penista. Aduh, saya gak berani. Saya dulu waktu pendeta berdiri di mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman itu. Oh iya, banyak data-data Bible Kristen itu fiktif, bukan lagi fiksi, fiktif. Dalam kamus John Eccles, fiktif itu fictitious. Tidak ada dijadikan ada. Tapi maksud Rocky Gerung adalah fiksi. Semua kitab suci termasuk Al-Quran di dalamnya banyak sekali mengandung fakta imajinasi yang digerakkan oleh gelombang kemampuan intelektual. Itu yang maksud Rocky fiksi. Orang telah mengartikan fiksi adalah hayalan. Siap ucong mas itu. Saya juga gak tahu background pendidikannya apa. Saya dulu bukan pendeta biasa, ini dokumen saya. Saya yang mempendetakan pendeta. Ini dokumen waktu saya rektor. Jadi bukan saya yang dipendetakan, saya yang mempendetakan pendeta. Sini kau, saya pendetakan. Adonai gismur kamikulra yesemur ehnaf seta mikulra Adonai gismur kakaufueka me'ata me'at olamin. Pemberkatan dalam bahasa Ibrani. Dia enggak tahu bahwa pemberkatan ini dalam arti bahasa Indonesianya Adonai gismur kamikulra adalah doa kutukan bagi Bani Israel. Dasar kau buta kau. Neraka semua kamu itu. Saya alhamdulillah bersama anak istri masuk surga. Masuk Islam, masuk surga. Apalagi yang mau dicari dunia? Jadi apa? Jadi amplop innalillahi. Di sana lebih besar. Di sana oleh Stuttgart digaji lebih besar, fantastis. Tinggalkan saudara. Tinggalkan dunia. Lebih baik berpisah di dunia daripada berkumpul di dalam neraka. Ada orang mau masuk Islam takut pisah dengan keluarga, takut pisah dengan tetangga, takut pisah dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan. Jangan pikirkan Allah gantikan lebih daripada itu. Apa yang digantikan oleh Allah? Surga. Ada pernah bapak ibu lihat orang kafir dan orang muslim mati bawa harta? Dia bawa Lamborghini ke dalam kubur. Dia bawa berlian ke dalam kubur. Dia bawa batu akik, cincin emas ke dalam kubur. Nonsense. Bullshit. Saya punya om. Karena orang Kristen kalau mati kan laki-laki pakai jas, pakai sepatu, pantofel, dasi kupu-kupu. Masuk ke dalam peti mayat. Bawa di kubur. Pendeta ngomong. Tanah kembali kepada tanah. Debu kembali kepada debu. Rohnya kemana pendeta? Gak tahu dia. Kalau di Islam gampang kawan. Di Islam dibungkus dengan kain kapan. Murah meriah kalau mati. Murah, memang murah. Tapi masuk surga. Amin ya Rabbal. Bungkus dengan kain kapan. Ditaruh ke dalam peti mayat, tidak ditaruh dalam liang kubur menghadap kiblat. Tujuh langkah orang melayat, datang dua makhluk, Munkar dan Nakir. Hei Abdullah, dibangunin. Waktu di dunia NU atau Muhammadiyah? Oh saya kebetulan NU. Oh akhir sirat siap. Oh, kalau NU surga muda sebelah kanan ada lampu merah Alfamart ambil kiri. Besok ada dari perkumpul juga meninggal dunia. Tujuh langkah orang melayat datang mungkaren nanti. Hei bangun Sulaiman, bangun. Gak baik. Berdiri kau. Muhammadiyah atau NU? Saya kebetulan waktu di Payakumbu Muhammadiyah. Masjid apa ini? Alhamdulillah. Ansarullah, saya kira masjid Sunda Panel sana. Masjid Ansarullah. Kata malaikat saya tidak tanya namanya, labelnya. Yang saya tanya grupnya, NU apa Muhammadiyah? saya Muhammadiyah. Oh maaf deh kalau Muhammadiyah agak ke kiri. Nanti ada Indomaret, ada lampu merah, kuburan umum, lalu ambil kanan. Itu sebenarnya. Kan ada statement kemarin. Hanya orang NU yang khutbahnya sah di masjid. Akhir sirat, akhir sirat. Innalillahi. Ustaz Somad belum 40 tahun. Bijaknya dalam berdakwah. Mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Tidak membuka aib bagi kesalahan-kesalahan agama Islam. Kau seorang kiai tapi kau belum buka pintu bagi penjahat untuk masuk merampok kesucian Islam. Itu jawabannya Pak Haji. Orang Islam murtad karena contoh dari ulama yang tidak istiqomah. Memberikan peluang kepada kafir menganggap sama agama ini. Memangnya di surga saya sudah dari tahun 2006 masuk Islam. Baca Al-Quran, baca hadis, tidak pernah ada tuh. Di sana dikatakan, nanti apabila orang NU mati, surganya agak ke kanan. Karena kalau sholat subuh dia pakai kunut. Itu alasannya. Apabila orang Muhammadiyah mati, surganya agak ke kiri. Agak lebih rendah daripada NU. Kenapa? Karena tidak pakai kunut. Ajaran omong kosong semua itu. Pakai kunut dengan tidak pakai kunut, orang Islam itu yang menyelamatkan. Waqula insanin alzamnahu ta'irahu fi unnuki wa nukrijulahu yaumul kiamati kitabu yalkahu masyuran ikra kitab kapa binafsikal yauma alaika hasib. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Nggak ada bapak melek ke sana, nggak ada. Bagaimana orang mau masuk surga yang tersebut kapling-kapling di sana? Kalau kayak pendeta saja. Pendeta begitu kalau pidato. Protestan bilang, Pantekosta masuk neraka. Katolik bilang, Protestan masuk neraka. Begitu pidato di kapling sana di Kristen. Makanya pendeta dengan pendeta nggak pernah akur. Karena saling merebut domba di kandang dong. Ini karena kepentingan politik kita dipecah belah begini. Makanya 2019 mari kita bersatu. Gonjang ganjing politik yang begini rumit di zaman Pak Jokowi. Kita pilih Pak Prabowo. Kita lihat nanti apakah nanti Prabowo juga begini. Kita hantam juga. Break. Ada kahwa. Serap kahwa. Ini kopi begini ya sebelum. Jangan pakai tanya. Akhirnya sudah dingin. Kalau sudah dingin begini, sudah saya kentut, antum tidak tahu. Tinggal yang iya kan, bekas saja yang kelola. Uang. Masa kiai besar begini datang kopi dingin? Allahu Akbar. Lebih baik mantan kodingan, mantan kafir dari kiai, dari ustaz, daripada mantan ustaz. Iya. Teman-teman ngumpul polling. Kemana-mana ngumpul survei, innalillahi. Ustaz itu kerjanya dakwah, nabi itu tabligh berdakwah. Saya masuk Islam dari awal sudah bernazar di hadapan Allah. Saya bernazar di Allah, nanti istirahat kalau dikubur. Dakwah bukan 1-2 tahun, sampai mati berdakwah. Selagi umur dikandung, tegakkan syiar agama Allah. Waqlus alaihi. Kata Allah, ya Nabi, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kufar dan munafik, waqlus alaihim, dan bersikap keras. Wa ma wahum jahannam wa bi'sal masir. Sesungguhnya mereka mati dalam keadaan kembali neraka jahannam yang sangat pedih. Orang kafir, orang munafik, tempatnya adalah neraka jahanam yang sangat. Wa ma wahum jahanamu wa bi'sal masir. Neraka jahanam yang sangat pedih. Orang kafir, kufar, kafir. Kufar, kufaro itu kufar, kafir. Kafir jelas. Tetangga kita kafir, kita tahu kafir. Matius namanya, dari nama sudah tahu. Markus, Stefanus, Tetanus, Robertus, Sepitus, tahu kita. Oh, kafir ini. Kalaupun dia sholat berarti mualaf. Tapi yang namanya kafir itu nama-nama baptis. Ya, kalau saya memang dari sana memang namanya sudah Islam. Dari lahir memang nama saya sudah Islam. Begitu lahir Yopi Yahya Waloni, Yopi dibuang ganti Muhammad. Yahya jangan dibuang, nama Nabi. Ente begitu lahir namanya Charles Bronson. Malu pakai nama Islam. Genji katanya, ibu hamil, tetangganya Kristen, anak lahir tanggal 25 Desember, dikasih nama Siti Natalia. Jangan kasih nama Islam. Abu Bakar dikasih nama, anak saya baru lahir tuh Muhammad Ibnu Syawal, lahir bulan Syawal tahun 2017 kemarin. Bangga ya, nama-nama Islam kita malu. Bahkan saya baca nama Kaisar di situ. Di spanduk salah satu Haji Kaisar Konstantinopel. Allah Akbar. Haji Yohanes. Haji Stetanus. Stefanus. Jangan kawan. Kasih nama lah anak kita Abdullah, Ibnu Abu Bakar, Sulaiman, Musa, Isa, Daud, Sulaiman. Nama-nama Nabi. Malu katanya. Nanti kalau Allah lihat malaikat dia, saya malu lihat kau. Kenapa kau suka malu mengaku sebagai Muslim? Kau munafik kau. Di dunia kau bela orang kafir. Hah? Kau bunuh saudaramu Muslim. Kau disuruh dikasih makan. Lapor. Apa? Ustaz Somad akan masuk Pulau Jawa. Cepat. Siap komandan. Wah, keloreng. Baret miring begini. Pakai wing lagi, pakai wing. Ini one serep ini. Ya Pak, sorry. Nah, saya kebetulan baru ke Pespan tadi jadi one serep. Masih ingat-ingat. One serep. Lapor komandan, ada apa? Tuh, Ustaz Somad mau masuk ke Jawa. Kita cegat. Oke, siap. Laksanakan. Eh, tapi sini dulu. Abdullah, ada apa komandan? Usai diusir, cepat. Ada perintah dari gereja. Jaga gereja. Siap. Pakai wing, badet, loreng. Dulu kita pakai loreng begitu, ditilang. Operasi militer. Sekarang pakai loreng, loreng tentara, supaya tulas. Apa enggak bangga ini, SD tidak tamat. Saya tanya satu orang, Pak Wing. Pak Wing, kapan ente terbang? Terbang apa Ustaz? Nah kalau pakai wing begini kan tandanya sudah 40 kali terbang. Hah? Tapi saya lihat di kukunya kotor-kotor ini. Waktu jabatan, Masya Allah, seperti kertas pasir 58. Tetap sekali. Ketahuan buta huruf. Kukul tadi hitam, ngaku pakai wing. Innalillahi. Kalau tentara kukunya bersih, gak boleh kuku panjang. Sujudnya sama komandan. Ente kuku hitam-hitam. Dan cangkul singkong di hutan sana. Bikin malu kau. Ustaz kau usir, gereja kau. Kelompok munafik. It's yakulul munafikuna. Wallazinahum fi kulubihim maraddun goro haula ibnuhum. Wa maya tawakkal alallahi. Inna Allah adidul hakim. Ingatlah kata Allah. Punya orang-orang munafik. It's yakulul munafikuna. Wallazinahum fi kulubihim maraddun goro. Dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Awas. Mereka berkata, haula'i dinuhum. Orang-orang Islam, orang-orang mukmin tertipu dengan agamanya. Jadi kalau kita berkumpul begini, membicarakan melawan arus pertahanan, melawan kebijakan yang menyimpang, dianggap kita tertipu, radikal, anti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itu ditiupkan tiap hari. Allah katakan, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Setenang-tenang aja kita duduk-duduk diam-diam. Lihat, jamaah enggak usah bikin reaksi, biar kami yang pohon sudah tertancap kuat, sudah bertumbuh. Habib Rizik sudah ke Mekah. Ini bertumbuh pohon ini, dia makin subur menjulang. Yang siram saya, yang menanam kami, panitia masjid ini juga merawat turut serta. Pohon Islam dia tumbuh di tanah yang subur. Mana tanah itu? Indonesia yang kaya raya. Itu yang kafir upayakan supaya mereka bisa memimpin atau memperalat orang-orang muslim munafik, dan mereka bisa meraup harta kekayaan negara. Kita sebagai muslim ya berdoa NU Muhammadiyah. Tapi karena Muhammadiyah itu orang-orang yang terdidik, di NU juga banyak orang-orang yang terdidik, tidak mau dia berdoa. Termasuk ada anak muda yang berprestasi juru bicara Prabowo. Wah, itu tuh bagus. Dan Hil Asar Simanjuntak muda ini yang boleh jadi pemimpin. Kalau ente sudah tua, mana contohnya? Ada orang tua enggak di sini? Siapa yang bisa kasih contoh? Cuma ente sama diri ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah sore begini tinggal bobo. Umur apa namanya? Umur berapa nih? Umur berapa? 60. Udahlah, kalau sudah 60 begini tinggal diranjang bobo. Kapan nanti? Kan Nabi bilang begitu, bukan saya. Ini di hadis. Ikhtanim khamsin qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum 5. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Gunakan muda sebelum tua. Waqinaka qabla faqrik. Kayamu sebelum miskin. Wafarogaka qabla suqlik. Keleluasaanmu sebelum kesibukan. Wasihataka qabla saqobik. Sehat sebelum sakit. Dan yang kelima, wahayataka qabla maut. Hidup sebelum mati. Jadi bukan tua beramal, muda sebelum tua. Kalau sudah tua belum beramal, ya inilah. Ahok sudah bebas penjara, macam-macam tuh spekulasi orang di apa itu media. Oh, nanti kalau Pak Maruf sudah sakit, baru Ahok ganti. Macam-macam spekulasi orang. Gak semudah itu. Pilpres tahun 2019, yakinlah, adalah pertarungan antara hak dan batil, bukan kontestasi politik. Yakinlah itu. Pilpres 2019 adalah ajang pertarungan antara hak dan batil, bukan kontestasi politik. Allah sudah mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Bagaimana cerita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana penderitaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Petani-petani di Jawa menangis hasil panennya, hasil dari pertaniannya tidak berguna karena impor. Ada polisi yang 3 bintang kemarin, Komjen Pol Budi Waseso. Impor kemana lagi? Beras kita penuh dalam bulog. Diupayakan oleh Menteri Kapil Lukito, siapa namanya? Enggrias Tato. Enggrias Lukito itu Kapil. Itu yang disinggung dalam hadis. 6 golongan masuk neraka. Itatun yakulun naro bisitatin. Yang pertama, al-umara'u bil juri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bitasubi, orang Badu yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, wa ahlur staki bil jahri, orang kampung karena kebodohan. Yang keempat, wadahakinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Yang kelima, wa ahlur staki bil jahri. Yang kelima, wa tujaru bil hianati, pedagang-pedagang pengkhianat. Dia kan pedagang, kemudian jadi menteri. Dia yang mengusulkan impor-impor itu. Oh, polisi Komjen Pol 3 bintang langsung katakan, impor matamu. Habis katakan begitu, hilang surat Komjen Pol, entah kemana. doakanlah beliau mudah-mudahan belum pensiun, insya Allah bisa menjadi Kapolri di pemerintahan yang baru nanti. Amin ya Rabbal. Polisi yang begini nih yang cocok, cinta terhadap negara, terutama kebijakannya berpihak pada umat mayoritas Islam. Kalau nggak ada orang Islam, ente nggak usah lah macam-macam pejabat, nggak usah ikut-ikutan dengan orang-orang munafik. Kau tidak akan punya mobil, betul? Coba kalau umat Islam tidak usah memilih, umat Islam semuanya golput. Hei, kau tidak bisa jadi presiden, kau tidak bisa jadi menteri, kau tidak bisa jadi anggota parlemen, karena kau membutuhkan hukum. Yang mengemuka pada publik itu adalah sistem presidensial kita secara konstitusional, adalah hukum presidensial, demokrasi mengandalkan suara rakyat. Megawati ngomong tidak perlu, kami tidak butuh suara umat Islam. Nah, buktikanmu jangan pilih partainya Megawati. Tapi masih ada orang Islam yang ikut ke sana, Ustaz. Oh, banyak, Masya Allah. Sampai ada ustaz yang kesana tuh, yang sering pegang map. Kalau tampil di TV One, selalu bulat jidatnya, seperti piring ini besarnya, hitam bulat. Dikit-dikit pegang map. Iya, bulat, jadi cebong. Kalau ada Indonesia Lawyers Club, dia yang bela mati-matian. Tadi-tadinya dengan ulama, sekarang sudah dengan map. Ada ustaz bicara keras begini, langsung ke Mabes, lapor komandan. Apa? Di sana ada ustaz radikal. Oh, kalau tampil selalu jidatnya paling bulat hitamnya. Mungkin sebelum orang kalau jidat sudah hitam begitu, setahu saya itu siang malam di masjid banyak yang begitu jemaat tabligh. Karena jemaat tabligh kerjanya sholat dan tidak urus masalah politik. Ini urus politik. Jidatnya bulat. Jadi setiap tampil di tipuan dia tahu di aspal dulu. Dia tanduk kita bilang ahli sholat, kawan, kata orang Arab, kau berdusta kan di hadapan orang, tidak di hadapan Allah. Munafik kau bawa Islam hanya mau cari makan, hanya karena sesuap nasi. Kata Nabi apa? Dari umatku berpikir apa, hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya. Maka harga nilai manusia itu tidak lebih dari apa yang keluar dari dalam perut. Nilai harga manusia itu tidak lebih dari apa yang keluar dari perut. Apa yang keluar dari perut? Tai. Ustaz kalau usir, jaga gereja, dikasih sebungkus. Isinya? Tai. Kau sepelekan, kau tendang ulama sampai ke Mekah. Kau dikasih gaji, kau belikan uang yang kau dapat dari orang munafik dan kafir. Kau berikan makan kepada istri dan anakmu, yang mereka makan adalah tai. Pemakan tai terlalu banyak di negara ini. Makan nasi, jangan makan tai. Nasi kapau. Nasi kapau dibeli tinggi banyak tu. Saya sejak masuk Islam itu cuma dua makanan yang halal bagi saya. Pecel Lele Lamongan NU, Rumah Makan Padang Muhammadiyah. Sudah hanya itu, kita aduh lagi lain. Rancaban lah itu masalah. Pikirannya jadi sehat, IQ jadi tinggi. Apa kalau sudah ada rendang di depan? Hah? Santan berpadu dengan daging sapi yang segar, asli bukan impor. Sapi yang dipotong di bawah korong-korong sawah itu punya orang Payakumbu, dicampur dengan kelapa yang baru dipetik di tengah sawah. Sah. Tidak ada satu warna masuk ke dalam tubuh. Pemberian umat sedikit tapi berharga, bernilai bagi kesehatan. 12 tahun. Kopi sampai 20 gelas. Manis terus, enggak pernah enggak pakai gula manis. 20 lebih gelas sehari. Manis. Enggak ada. Allah Allah. Kenapa ni? Sudah berapa tahun? Tidur teratur, makan teratur, gaji besar, pejabat. berdakwah, bukan hanya di Tempurung. Makanya kita orang Sumatera, kita orang Aceh, kita orang Riau, keluar seperti Ustaz Somad. Jangan cuma di dalam di kandang sendiri begini, kafir bidah kepada sesama mos. Berhenti yang begitu. Tegakkan agama ini. Ambo tak maulah. Ambo ini kan ustaz. Ambo ini buya. Tak mau urus-urus politik. Oh, kalau enggak mau berarti betul kata Nabi. Asakata anil haqi saytonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Jadi setan tapi bi. Enggak usah tersinggung dia. Apa biar dingin. Tapi yang bagus lagi panas. Jadi bola dulu gini. Tambah lagi 2 jam. Satu gelas 1 jam. Dua gelas 2 jam. Hah? Laki tak bagus itu. Cepat-cepat tidak bisa, karena terlambat bayar setengah jam lagi. Begitu. Subhanallah. Keliling berdakwah. Saya baru pulang dari Aceh kemarin. Medan 1 minggu. Turun ke sini baru tiba kemarin. Ini baru 2 hari. Besok malam di Batu Sangkar. Nanti di Baikobo 1 minggu. Dari tanggal 19 sampai tanggal 28. Sampai tanggal 1 Maret. Sudah 2 kali saya bolak-balik. Nah ini sudah ada teman SMS dari Solo. Sudah terjadwal di Jawa Tengah, Solo, pertengahan Maret sampai mendekati April pencoblosan. Ya siapa lagi? Tunggu dulu, jangan takbir. Ya siapa lagi? Tunggu jangan takbir dulu. Saya paling takut pencoblosan ini, karena Arief Budiman diundang di Kediwan, dibahas di Kediwan. Pak Arief, kami mendengar katanya orang-orang gila itu diwajibkan untuk memilih. Tunggu, jangan dulu ketawa, dengar dulu. Siapa yang bilang di aturan KPU masih ada undang-undang tidak diwajibkan untuk memilih bagi mereka yang sedang gangguan jiwa, garis miring ingatan. Lalu dijelaskan oleh Arief Budiman KPU pusat. Gila yang dimaksud Papa. Mulai bersantan-santan di pinggir sini. Aduh, busuknya itu kalau di sini. Kok ada sedikit. Saya nonton televisi, saya lihat-lihat. Gila yang dimaksud, gila yang punya kategori. Manisnya, subhanallah. Kemarin saya tanya Ronaldo, dok katanya ente pindah ke Maradona. Enggak, Barcelona. Katanya ente pindah ke Manchester United. Enggak jadi tak, pindah ke Barcelona. Ronaldo pindah ke mana? Nah, kan? Coba, saya cuma pancing. Berarti publik sudah tahu, sudah cerdas. Informasi di Spanyol saja dia tahu. Padahal saya cuma pancing. Tahu. Apalagi yang dilihat di mata, gajah di pelupuk mata, pura-pura tidak tahu, semut di seberang sungai. Kau lihat, dusta dan munafik ini nih, yang sedang melanda bangsa ini. Palu, Lombok, Banten, Makassar. Ada lagi? Ada. Masih banyak gempa ini, masih banyak masyarakat di musibah ini. Musibah ini masih banyak, selagi banyak dusta dan munafik. Bukan orang bawah yang berdusta. Yang siapa? Yang sudah tahu kebenaran tapi pura-pura tidak. Ini persoalannya. Yang kategori gila yang sedang. Kalau yang gila sekali, kata komentator TV One BHS. Kalau yang gila sekali, oh enggak lah, enggak mungkin lah. Karena orang gila yang tercatat di Indonesia ini ada 14 juta lebih. Berapa persentasenya itu kalau 14 juta lebih? Hampir 6%. Bayangkan tuh, lumayan nih. Bisa menang pilpres kalau 6%. Kalau gila semua tusuk ke sana. Yang saya khawatir, si gila bukan coblos di TPS merah. Saya sudah tunggu-tunggu lama, kenapa ini belum keluar-keluar? Jadi ibu-ibu disarankan malam ini nanti kalau pemilihan 17 April bawa ember bu ya, ember bu isi air ya. Nanti ibu yang cebok, yang ebok ya. Begitu orang gila berak, di TPS ibu yang cebok. Saya pun kalau mau masuk saya sudah bilang istri saya, "Ma, nanti ente lihat ya." Begitu 17 April saya pura-pura gila mau ke TPS. Assalamualaikum. Kenapa Ustaz? Alhamdulillah. Waras kita ini. Bapak, saudara, pemuda apa? Saya ditantang tadi dengan dua pertanyaan luas. Maksud saya tadi mau cerita tentang perjalanan sejarah Nabi sampai kepada akhlak mulia Rasulullah. Tapi beliau sudah panjang dengan dua pertanyaan. Tolong Ustaz, jawab, saya jawab Ustaz. Karena kita membuka pintu bagi maling, bagi perampok untuk menguasai kita. Dari kalangan kita sendiri, makanya buku Muhammad Abduh terbukti Al-Islamu mahjubun dil muslimin. Islam dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Harusnya dari pulau Jawa sana. Saya enggak peduli, saya kalau berjawab begini. Tapi ada jago-jago kampung itu anggap, oh enggak pernah ini kan dalam trafo itu. Ini saya mau ke Jawa. Saya enggak peduli mau di Manado, mau di daerah Kapil, kemarin satu minggu di Medan. Kalau apa Pak? Oh enggak apa-apa, kalau tumpah. Enggak apa-apa, kopi tumpah aja takut. Nggak apa-apa, saya balik juga di meja, nggak ada masalah. Itulah memang sudah bawa kepanikan. Kopi tumpah takut, jadi nebun di belakang. Apa yang saya tumpah ini? Lah penyakit jantung kita ini, ketakutan, panik. Subhanallah. Panik, Islamnya sudah nenek moyang teori. Cuma jago teori. Sudah begitu berkhianat. Kalau sudah tidak bisa berdakwah menegakkan Islam, jangan jadi pengkhianat. Sudah tidak bisa berdakwah, jadi pengkhianat. Ini kan kategori. Makanya Bapak Ibu pikir ya, kenapa Indonesia ini mayoritas Islam? Karena banyak cuma NATO, no action, talk only. Mulut besar, tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Sudah tidak menyatakan kebenaran, memakai-makai Islam untuk kepentingan bahimia, untuk kepentingan nafsu, kekuasaan, gelar. Datang ke masjid tujuannya cuma bisnis, finansial, politik, kepentingan duniawi. Bukan datang ke masjid untuk beribadah, bukan jadi orang Islam untuk membela agama ini. Enggak. Sudah terbiasa memang kita. Oleh karenanya jawaban atas persoalan umat di sini kan ada dua yang murtad kata beliau tadi. Itu Manado 0,18%. 0,18% tahun 2006 saya masuk Islam, Manado itu orang Islamnya enggak sampai 1%. Begitu sekarang Bapak Ibu saya lihat di Google presentase umat Islam di Manado 51%. Kok bisanya orang Minang itu murtad? Kuburan Imam Bonjol itu ada di Manado. Ustadz-ustadz yang di Manado sana itu, orang Islam yang di Manado itu cuma keturunan beliau. Jawa Tondano Islam, tapi mayoritas penduduk asli Manado, kami Manado, orang asli Manado itu gak ada yang Islam. Termasuk Rocky Gerung, kakak kelas saya di filsafat, pelajar filsafat di Manado itu. Kalau dia masuk Islam, Allahu Akbar. Lebih kuat dakwah kita. Dia pikirannya liberal, otaknya kapi, otaknya Islam. Akidahnya liberal, akidahnya ateis, kafir dikatakan begitu, tapi otaknya is. Dibanding dengan yang pakai sorban sampai melintang ke atas 50 biji. Mengaku sebagai mubalik, Allahu Akbar. Kalau mubalik itu setahu saya bukan di istana. Mubalik itu seperti kami ini mubalik. Mubalik kok. Mubalik itu ke sana kemari berdakwah. Bukan berdakwah pada kelompok. Karena dia Muhammadiyah, di Muhammadiyah aja dia berdakwah. Tidak. Mubalik itu, dai itu dia semua. Makanya saya bilang, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Saya adalah mubalik, saya pendakwah Quran dan hadis. Dengan satu tujuan, mengokohkan ukhuwah Islamiyah, memanggil orang kafir supaya masuk Islam. Tapi jangan semua si kafir masuk Islam. Nanti kalau semua siapa yang dinerakakan begitu. Masuk Islam berguna bagi Islam. Jangan masuk Islam berkerepot minta-minta uang. Saya mualaf, tolong saya, bantu saya. Innalillahi. Saya bilang sama orang Melayu, kalau miskin, kalau bodoh, jangan masuk Islam. Namun kalian mau tahu? Banyak orang Islam yang tidak sholat. Banyak orang Islam tidak baca, tidak bisa membaca Al-Quran. Kamu belum tahu? Tahu. Saya kasih tahu. Karena mereka pemalas. Kenapa mereka malas? Karena mereka tidak terbiasa belajar. Jadi kalau kau dari kafir modal hanya sopir angkot, jangan coba-coba masuk Islam. Agama ini agama yang disiplin, punya kemampuan intelektual yang bagus, barulah anda boleh menyentuh Islam. Ibu bapak beruntung lahir biarpun buta huruf beragama is. Coba kalau agamanya kafir, boleh tak masuk Islam? Tak boleh, harus tegas baru bisa sampai kepada hidayah. Jadi bapak ibu boleh pandang enteng Islam ini, tapi kami dari kafir, apalagi saya yang menemukan Islam dengan cara yang ilmiah, kami tidak akan pernah memandang rendah agama ini. Sampai di liang lahat-lahat, sampai masuk ke dalam kubur, kami akan setia untuk menegakkan Islam tanpa ada benteng organisasi manapun. 12 tahun saya berdakwah keliling Indonesia. Di Medan, ini di sini enggak bahaya, cuma satu gereja kafir di belakang situ. Di Medan, baru pulang saya 2 tahun dari Medan, kiri kanan muka belakang gereja. Bukan sedikit yang bersyahadat di sana itu. Bahkan di tinggi-tinggi, saya nginap di satu hotel, ada mahasiswa di situ, benci sekali sama saya. Karena kebenciannya itulah saya jelaskan. Dia masuk Islam. Dia bilang saya masuk Islam karena saya benci sekali Ustaz Yahya itu. Satu menit saya berdialog dengan dia. Ustaz dari pendeta masuk Islam. Bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Kok bisa begitu? Iya. Sekarang anda saya tanya, mau gak masuk Islam? Oh gak mau. Nah sekarang betul kan? Apalagi saya dulu pendeta, Islam yang masuk ke saya. Nah saya mau cari tahu bagaimana Islam bisa masuk ke saya, Ustaz. Coba kamu tanya kepada saya, apa yang menjamin orang Islam itu masuk surga? Saya bilang di Islam tidak ada juru selamat. Di Kristen ada juru selamat. Di Islam enggak ada. Bacalah kitabmu, Iqra kitabaka fa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Jadi di Islam tidak ada jauh selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Kalau di Kristen, orang Kristen masuk surga karena kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Sekarang saya mau tanya anda, apakah Tuhan pernah mati? Tuhan gak pernah mati, Ustaz. Bagus, bagus, bagus. Pasti sehat kamu ini. Kamu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Apakah Yesus pernah mati? Pernah. Tadi yang Ustaz bilang, mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Tadi anda mengatakan waktu saya tanya pertanyaan pertama, Tuhan tidak pernah mati, sementara Yesus pernah mati. Tuhan yang mana yang anda? Saya bingung, Ustaz. Jangan bingung, Tuhan yang mana? Yang tidak pernah mati atau yang mati? Kalau anda bingung, saya jelaskan. Tuhan yang anda akui tidak pernah mati adalah Tuhan ya, Tuhan yang pernah mati. Itulah yang disembah oleh Nabi Isa. Ada meja kayu di situ, saya gambarkan dia. ini meja dari kayu, terbuat dari kayu. Meja ini dibuat oleh tukang kayu, carpenter. Waktu dia buat, pernahkah dia jadi kayu? Coba tanya yang buat itu. Oh, gak mungkin lah Ustaz. Nah, begitulah Allah. Dia adalah kreator, pencipta. Meja ini adalah creatures. Sampai kapanpun, pencipta tetap pencipta. Ciptaan adalah cipta. Yohanes membaptis Yesus jam 9 pagi. Jam 2 Yohanes ditangkap oleh Herodes. Kemudian jam 4 subuh Yohanes dipancung. Tapi Yohanes mengeluarkan kalimat, akulah yang layak dibaptis, bukan Tuhan. Pada waktu Yohanes mati, Yohanes dipancung oleh Herodes, apakah dia ke surga atau ke neraka? Dia bilang Yohaneslah ke surga karena dia nabi. Nah, tapi dia tidak dibaptis. Sementara orang Kristen meyakini baptisan adalah jalan keselamatan. Di situ dia menyerah, angkat tangan. Kalah saya Ustaz. Itu baru tiga. Ada 2000 lebih pertanyaan yang saya mau kasih antum. Baru tiga Anda sudah menyerah. Bapak Ibu tidak bisa meyakinkan kepada orang kafir kecuali menjelaskan melalui akhlak. Kita pakai Al-Quran. Al-Quran bilang begini, kau masuk neraka orang kafir. Dia bilang, enggak, kitab saya bilang enggak masuk neraka. Jadi untuk mengislamkan orang kafir perlu pemahaman kitab mereka. Siapa yang bisa mengislamkannya itu? Orang yang dari sana kemudian ke sini. Kalau Bapak Ibu pakai Al-Quran, jangankan kepada orang kafir, kepada orang Islam sendiri tidak mau dengar Al-Quran. Cobalah kalau imam di masjid surat ayat panjang-panjang, sudah banyak yang batuk itu. Begitu salam langsung puru dia. Tanpa menunggu doa apa itu qobliyah. Apa namanya? Ba'diyah. Sunnah ba'diyah. Dia langsung jalan. Karena buru-buru urus bisnis, baru sampai 5 meter, tabrakan. Sadar, oh iya ya, lupa siapa, sholat ba'diyah, sunnah ba'diyah, itulah. Jadi kita kira-kira waktu semakin malam, saya sebenarnya kalau ceramah pada maghrib juga, saya sengaja datang terlambat. Kenapa? Kalau maghrib itu pendek pada maghrib itu, dan saya orang kalau ceramah tidak mau terputus-putus. Waktu isya sholat kita nggak ada tunda-tunda, tapi untuk memulainya lagi sudah tidak bagus. Jadi besok malam itu sampai Sauki yang dijadwalkan saya di Apasar Batu Sangkar. Silakan, jangan dibuat ba'da maghrib, dibuatlah ba'da isya. Kalau sholat maghrib itu di bubur saya di Jakarta, itu ada kuliah maghrib mengaji untuk TPA Senin sampai Rabu, Rabu sampai Kamis bapak-bapak ibu-ibu yang buta Quran itu yang mengaji. Tapi kalau orang sini enggak di Payakumbuh enggak ada yang buta Quran. Jadi Pak Maruf Amin bawaan mengajarkan Al-Quran, salah itu Pak Maruf. Ya. Orang Payakumbuh ini dari nenek moyang sudah Islam. Kalau mengajar Al-Quran sana di Manado sana masih banyak mualaf. Ya, saya kira itu ya bisa saya sampaikan untuk selengkapnya mengenai biodata perjuangan saya dan palsunya kitab Bible Kristen. Silakan jamaah bisa mendapatkan buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Buku itu ada di mobil saya di bawah. Itulah yang saya pakai untuk berdakwah kemana-mana. Saya tidak pernah meminta dari pengurus masjid. Tapi kalau ada ya mau boleh buat. Ya. Nah, ada di mobil Fortuner saya, mobil hitam. Ada istri saya yang akan melayaninya. Buku yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Biodata saya lengkap dalam buku itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya perlu kembali istirahat. Saya kebetulan istirahat tadi tebing apa? Bukit Tinggi. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi motivasi kepada kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahullahi falyatawakkalil mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.